Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji tentang ayat 79 dari surat An-Nahl. Merupakan satu kesyukuran bagi kita bahwa Allah masih menebarkan kasih sayangnya bagaikan burung di langit. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang merupakan teladan kita dalam menebarkan kasih sayang. Ayat 79 ini berbunyi, Alam yarau ila tayri musakharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain dari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang beriman. Pendengar yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita bahwa keimanan itu utuh dan bulat. Karena apa? Karena tidak ada alasan untuk tidak beriman. Lihat burung di langit terbang yang terkadang tanpa mengepakkan sayapnya, dia tetap bisa bertahan di angkasa bebas itu. Tanpa ada udara pun, dia bisa tidak jatuh di angkasa luas itu. Karena apa? Ma yumsikuhunna illallah. Karena ada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup ini mengajarkan kepada kita, di balik kekuasaan makhluk ada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman akan sampai pada satu titik, bila Allah berkehendak semuanya terjadi. Karena tidak ada yang lebih besar dari Allah, tidak ada yang lebih berkuasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian, tebarkanlah kasih sayang bagaikan burung karena Allah subhanahu wa ta'ala. Menebarkan kasih sayang tanpa harus melihat bahwa orang akan menebarkan kedengkian dan kebencian kepada kita. Karena apa? Karena niat lillahi ta'ala bagaikan burung yang menebarkan benih-benih kebaikan, bibit yang dimakannya, biji-bijian yang dimakannya, menebarkan tanah menjadi tumbuh hijau dan segar berkat burung yang menebarkan kebaikan sebagai lambang dari kasih sayang. Di studio telah hadir Ustaz Perdana, akan menceritakan bagaimana kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada bertepi. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, di sini kita diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipaparkan tentang kekuasaan Allah, fenomena alam semesta yang jangan hanya dipahami sebuah kegiatan alam biasa, akan tetapi semuanya ini tidak lepas daripada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah burung yang tadi sudah cukup banyak dijelaskan oleh Ustaz Jenal, bahwa burung itu yang sering kita lihat di udara terbang secara berombongan, tapi menariknya tidak ada yang saling tabrakan satu sama lain sampai jatuh. Ya, berbeda dengan ciptaan manusia, buat mobil di jalan raya, tapi berapa banyak dalam satu hari terjadi kecelakaan yang bahkan merenggut jiwa. Ini merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa alam semesta ini adalah merupakan ciptaan Allah yang harus menjadi inspirasi kita untuk menyadarkan kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala harus selalu kita ingat di dalam perjalanan kehidupan kita. Awalam yarau ila tairi, ya. Di dalam surah Al-Muluk yang sering kita baca setiap malam Jumat, juga Allah mengatakan awalam ila yarau ila tairi faqahum safatim ma yamsiku yaqwiduhunna illallah. Ya, kamu lihat burung yang berterbangan di udara dalam keadaan bersap-sap, berbaris-baris, berombongan, ya. Ma yumsikuhunna, tidak ada yang mayakbiduhunna illallah, tidak ada yang menggenggamnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa mengambilnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. ini adalah fenomena alam dan jangan hanya dipahami sebagai sebuah kegiatan alam biasa. Begitu juga dengan gunung-gunung. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatsna fiha min kulli zawjin bahij, ya. Bumi yang kami hamparkan, gunung-gunung yang kami kokohkan, dan tumbuh-tumbuhan yang kami tumbuhkan dalam keadaan berpasang-pasangan begitu sangat mengagumkan. Subhanallah, ya. Afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha. Coba lihat ke langit, ya. Di dalam penafsirannya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa pada akhirnya orang-orang mengetahui, ya, bahwa burung yang terbang di udara itu bukan karena sayapnya, ya. Karena ketika diadakan percobaan, ada orang yang mencoba untuk memakai sayap tapi ternyata tidak mampu juga seperti burung, ya. Akhirnya mengetahui bahwa yang menjadi penyebab utama kenapa burung mampu terbang di angkasa, ya, karena selain faktor alam di mana Allah menciptakan udara yang mampu menekan sehingga akhirnya bisa seperti itu, pada intinya adalah itu semua terjadi karena keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berapa banyak angsa yang sayapnya lebih lebar ternyata tidak bisa terbang, ya. Ayam yang juga punya sayap tapi ternyata tidak bisa terbang selama burung dan tidak bisa terbang jauh di angkasa sebagaimana yang dilakukan oleh burung. Semua ini merupakan pengajaran kepada kita, mengingatkan kita kembali bahwa inilah kekuasaan Allah yang harus menginspirasi kita untuk kembali menyadari betapa kita harus menjadi hamba-hambanya yang taat kepadanya. Jangan karena memiliki harta dan kemudian seperti Karun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi, ini semua aku peroleh karena kehebatanku, ilmu pengetahuanku. Lupa dia bahwa sebelumnya dia adalah orang miskin yang meminta-minta kepada Nabi Musa supaya didoakan kepada Allah agar menjadi orang kaya. Jangan seperti Fir'aun yang karena tidak pernah sakit, memiliki kekuasaan, kemudian mengatakan, ya, saya tidak mengetahui ada Tuhan, ma min ilahin ghairi, tidak ada Tuhan selain aku, ya. Fa'uqidiliya hamanu ala alatini, ya. Faja'ali sarhal la'ali attali'u ila ilahi Musa. Coba bakar tanah itu, buat istana yang tinggi menjulang sampai ke angkasa. Aku ingin melihat di mana letaknya, di mana diamnya Tuhan Nabi Musa itu. Kesombonganlah yang akhirnya membuat manusia menjadi orang-orang yang tidak tahu diri. Lupa terhadap siapa penciptanya yang membuat manusia banyak tersesat di dalam kehidupan ini. Oleh karena itulah salah satu alasannya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian di dalam ayat ini mengatakan, awalam yarau ila tairi, coba lihat ke burung-burung itu, ya. Afalam yanzuru ila samai, coba lihat ke langit, ya. Awalam yarau ila ma baina aidihim minas sama'i wal ard, coba lihat langit, coba lihat bumi. Kalau Allah runtuhkan bumi itu, kalau Allah jatuhkan langit, sama siapa mau minta pertolongan? Semua ini menginspirasi kita untuk selalu ingat kepada Sang Maha Pencipta kita. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana, bagaimana kuasa Allah tiada bertepi, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Namun kekuasaan itu hanya dapat diresapi dan diserapi oleh orang-orang yang beriman. Inna fi zalika la ayatin li qaumin yu'minun. Sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang beriman. What next? Kalau kita mengetahui, sebagai orang yang beriman mengetahui Allah Maha Kuasa dan kuasa yang tidak bertepi, maka sebagai orang yang beriman harus memiliki semangat. Orang yang beriman itu adalah orang yang berhasil. Karena ketika kita bersama dengan Allah, Allah meminta kita untuk bekerja. Bekerjalah semaksimal mungkin. Jangan menjadi celah dengan imanmu karena kemalasanmu. Ah, Allah sudah Maha Kuasa, malas-malas pun akan berhasil. Tidak. Allah meminta kepada orang yang beriman, bekerjalah. Yang kedua, orang yang mengetahui bahwa Allah itu Maha Kuasa, maka dia harus menjadi pemenang. Pemenang di dunia sebelum menjadi pemenang di akhirat. Belajarlah sungguh-sungguh. Karena apa? Karena hidup ini diperlukan kerja maksimal. Latihanlah secara baik dan kontinu. Karena apa? karena tidak ada simsalabim, tidak ada belajar satu malam langsung pintar. Dan orang yang memahami kuasa Allah secara benar adalah orang yang berbahagia. Karena apa? Karena iman itu membahagiakan. Ketulusan, keikhlasan dalam bekerja, itulah kebahagiaan. Kenapa orang yang ikhlas dan tulus dalam bekerja bahagia? Karena dia beriman kepada Allah dan berbuat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kekuasaan Allah ini terserap di dalam jiwa kita, hingga kita menjadi orang yang berhasil, pemenang, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.